بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Para pendengar Radio Indah Siar yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kita di Usatun Nisa yang sudah sekian lama terputus, wal'afu minkum. Dan kita masih membahas tentang masalah mani laki-laki dan mani perempuan. Kalau pada perempuan pertemuan terakhir yang dulu kita telah membahas bagaimana terjadinya laki-laki dan perempuan, tetapi sekarang hanya membahas tentang sifatu ma'il rajul wa sifatu ma'il mar'ah. Berkata Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Amr ibn Mansur An-Nasa'i wa Ahmad ibn Uthman ibn Hakim Al-Audi qala haddathana Muhammad ibn Sald Al-Kufi qala anba'ana Abu Kudaynah يحيى ابن مهلب الكوفي عن عطاء ابن سائب عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. Berarti Imam An-Nasa'i menyebutkan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. Kata beliau, مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحدث أصحابه قال قالت قريش يا يهودي إن هذا يزعم أنه نبي. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang Yahudi melewati Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah SAW sedang berbicara dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba orang-orang Quraisy mengatakan kepada Yahudi, ya Yahudi, ini orang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi. Faqala, maka berkata Yahudi tadi, la as'alannahu an syai'in la ya'lamuhu illa nabi. Aku akan tanyakan pada dia satu pertanyaan yang tidak mungkin menjawab kecuali seorang nabi. Faja'a hatta jalasa. Maka datanglah Yahudi tadi hingga duduk dan berkata, ya Muhammad, mimma yukhlaqul insan. Ya Muhammad, bagaimana diciptakannya manusia? Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Nabi menjawab, ya Yahudi, min kullin yukhlaq. Diciptakannya manusia dari masing-masing nutfatul rajul wa nutfatil mar'ah. Dari masing-masing mani laki-laki dan mani perempuan. Fa amma nutfatul rajul fa nutfatun ghalidhah. Adapun air mani laki-laki, maka dia adalah cairan yang kental. Faminhal adam wal asab, akan terbentuk daripadanya tulang belulang dan urat-urat. Wa amma nutfatul mar'ah fa nutfatun raqiqah. Adapun cairan wanita, mani wanita, maka dia adalah cairan yang encer. فَمِنْهَا اللَّحَمْ وَالْدَمْ, daripadanya terbentuk daging dan darah. فَقَالَ الْيَهُودِ, maka berkata Yahudi membenarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِبْنِ بَزِيرِ قَالَ أنبأنا يزيد وهو ابن زريع قال أنبأنا سعيد عن قتادة anna Anas ibn Malik haddatsahum. Sanad yang berikutnya bersambung sampai kepada Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhum. Anna Umma Sulaim sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahwa Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, anil mar'ah tara fi manamiha ma yara ar-rajul. Seorang wanita yang melihat dalam tidurnya, yakni bermimpi, seperti apa yang diimpikan oleh laki-laki. Maka Nabi pun menjawab, membimbing Ummu Sulaim, idza ra'atil ma'a faltaghtasil. Kalau engkau melihat air, maka mandilah. Artinya, kalau mimpi tersebut menyebabkan keluar air mani, maka mandilah. Maka dia harus mandi. Qalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, wastahyaitu min dalik, aku malu daripadanya. Wa hal yakunu dalika ya Rasulullah? Aku tanya, apakah memungkinkan yang demikian ya Rasulullah? Qala na'am. Dijawab oleh Nabi, iya. Apa ciri-cirinya? Ya, tentunya walaupun itu tidak ditanyakan, tetapi pertanyaan dengan kalimat hal yakunu dalika ya Rasulullah, apakah mungkin terjadi itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW paham perlunya dijelaskan cairan yang keluar seperti apa. Sebab beberapa orang tidak mengerti ini apa cairan yang keluar. Apakah itu air seni atau air madi atau air mani. Berbeda-beda hukum-hukumnya masing-masing. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan, naam, innama ar-rajul ghalidhun abyad. Sesungguhnya air maninya laki-laki dalam keadaan kental dan putih. Wa ma'al mar'ah raqiqun asfar. Adapun cairan wanita, mani perempuan, dia tipis atau encer dalam keadaan berwarna kuning. Famin ayyihima ala aw sabaqa kana minhu syabah. Maka siapa atau yang mana dari keduanya yang lebih tinggi atau yang lebih mengalahkan yang lain, maka kesitulah miripnya nanti anaknya. Ikhwan fillah na'azukumullah, digambarkan bahwa mani laki-laki kental dan putih, sedangkan mani perempuan encer dan kuning. Barakallahu fiikum. Akhbarana Hannad ibn Sari qala amba'na Abdah qala amba'na Sa'id an Qatadah an Anas an ummihi Ummu Sulaim. Disebutkan pula sanadnya juga kepada Ummu Sulaim, annaha sa'alati Rasulullah SAW, bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah SAW radhiyallahu taala anha, anil mar'ah tara fi manamiha ma yara ar-rajul. Bertanya tentang seorang wanita yang bermimpi seperti apa yang terjadi pada laki-laki, yaitu mimpi basah atau mimpi yang seperti itu. Faqala Rasulullah SAW, idza ra'atil mar'atu dhalika aw ihdakunna faltaghtasil. Jika kalian melihat yang seperti itu, maka mandilah. Tentunya ini berkait dengan hadis sebelumnya, idza ra'atil ma', kalau dia melihat ada air mani, ada bekas maninya di pakaiannya. Barakallahu fikum. Kalau tidak, maka dia tidak terkena kewajiban untuk mandi. Sehingga faltaghtasil adalah idara'atil ma. Sehingga dalam riwayat lain dikatakan dengan al-ma'u minal ma. Air itu dari air. Yani air mandi yang harus kamu kerjakan itu dari sebab air mani yang keluar. Qalat Ummu Salamah, aw yakunu hadha. Apa yang demikian bisa terjadi? Qala Rasulullah SAW, ma'ul mar'ah raqiqun asfar. Cairan wanita itu encer, bening, dalam keadaan kuning. Wa ma'ar rajul ghalidun abyad. Sedangkan air mani laki-laki dalam keadaan kental, dalam keadaan putih. Bukan bening, tapi putih. Famin ayyihima sabaq, maka yang mana dari keduanya yang lebih dulu, atau yang mana dari keduanya yang lebih mengungguli yang lain, maka kepadanya lah yakunu syabah, kepadanya lah terjadi kemiripan. Demikian ya ikhwan fillah na'azakumullah, bab yang dibawakan oleh Imam An-Nasa'i terdiri dari 3 riwayat yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini, bab tentang sifatu ma'ir rajul dan sifat ma'il mar'ah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baiklah kaum muslimin dimanapun anda berada, demikian telah kita simak pembahasan kitab Isratun Nisa di kesempatan malam hari ini, sampai pada pembahasan sifat air mani laki-laki dan sifat air mani perempuan ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah untuk pertanyaan-pertanyaan sudah siap ya untuk kita bacakan. Langsung akan kita bacakan untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga. Amin. Wa iyyakum. Ana jika berhubungan dengan istri selalu melakukan azl karena ada rasa khawatir jika menambah anak. Bagaimana hukumnya Ustaz? Nah, kebetulan ini bab setelah bab yang sedang kita bahas, berarti pertemuan yang akan datang adalah babul azl, bab tentang azl. Tapi sementara kita jawab dengan apa yang pernah kita sampaikan, bahwa para sahabat berkata, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami berazal dan Quran masih turun. Artinya kalau saja itu dilarang, maka niscaya Allah SWT akan menurunkan larangannya atau akan memerintahkan nabinya untuk melarangnya. Barakallahu fikum. Walaupun itu adalah sesuatu yang dilakukan di kamarnya antara suami istri saja, enggak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu. Maka ketika para sahabat berazal, kalau memang itu dilarang, akan turun wahyu, akan turun ayat kepada nabinya untuk menegur dan melarangnya. Wallahu ta'ala alam. Maka kalimat kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, kami berazal dan Quran masih turun, maka itu barakallahu fikum adalah sesuatu yang menunjukkan bolehnya azal. Tetapi masalahnya, barakallahu fikum, alasannya, kalau alasannya khawatir tidak bisa mendidik, atau khawatir begini khawatir begitu, ini barakallahu fikum tinggal dilihat apakah itu syar'i atau tidak syar'i. Sebab Rasulullah SAW membanggakan banyaknya jumlah umatnya, yaitu ucapan fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Tazawwaju alwadudul walud. Menikahlah dengan wanita peranak dan penyayang, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah umatku yaumil qiyamah. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah kita justru bercita-cita untuk banyak anak. Tetapi kalau ada alasan-alasan kesehatan, alasan-alasan yang memang syar'i, tidak mengapa insyaAllah. Namsun. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ana pernah gagal dengan pernikahan pertama ana. Dan sekarang ada seorang ikhwan yang insya Allah baik akhlaknya ingin menikah dengan ana. Tapi ana masih merasa takut untuk berkomitmen lagi, takut akan terjadi hal yang sama seperti sebelumnya. Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Ana tahu dan yakin agamanya baik. Atas jawabannya, jazakallahu khairan. Waalaikum jazakallahu khairan. Tentunya yang namanya urusan pernikahan seperti itu tidak lain kecuali istikharah dan musyawarah. Ma khaba man istasyara wa ma khasara man istakhara. Tidak akan kecewa orang yang musyawarah dan enggak akan kecewa orang yang bermusyawarah. Musyawarah dan istikharah. Nah, kemudian bismillah. Apa yang merupakan trauma kejadian masa lalu jangan menjadi penghalang sesuatu yang sunnah. Karena pernikahan itu sunnah, kata Nabi, "An-nikahu sunnati." Nikah itu adalah sunnahku. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh bernazar bila diberikan kabar gembira kehamilan istri ana oleh Allah Ta'ala? Ana akan memotong kambing, dimasak dan dibagikan kepada kaum muslimin sebagai wujud syukur, karena kami sudah sangat lama menantikan kehadirannya buah hati kami. Jazakallahu khairan atas jawabannya untuk Ustaz Muhammad dan ikhwan sekalian jami'an. Wayakum jazakumullahu khaira. Tentunya sangat wajar kalau seseorang mendapatkan kabar gembira atau mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kegembiraan, hendaklah dia bersyukur. Dan di antara bentuk syukurnya setelah memuji Allah dan menyanjungnya dan meyakini bahwa itu semua dari Allah, tentunya di antaranya adalah dengan membagi kebahagiaan dan kegembiraan pada orang lain. Sehingga tidak mengapa bernadar atau berniat sajalah, enggak usah nadar. Mengapa? Karena nadar itu dimakruhkan memulainya, tetapi diwajibkan menepatinya. Itu nadar. Dan nadar itu memulainya tidak dianjurkan. Sehingga Nabi menyatakan bahwa tidaklah nadar astakhrajan nadar illa minal bakhil. Tidaklah muncul nadar kecuali dari orang yang bakhil. Mengapa dikatakan bakhil? Karena orang itu mau berbuat baik saja harus berkata, kalau saya begini, saya akan berbuat baik. Kalau tidak, tidak berbuat baik. Sehingga Nabi menyatakan, tidaklah keluar kalimat seperti itu, nadar-nadar itu, kecuali dari orang bakhil. Tetapi kalau sudah bernadar, harus ditepati. Sehingga, barakallahu fikum, tidak mengapa gembira dan kemudian berencana, meniatkan untuk mengundang orang, menyembelih dan sebagainya, silakan. Tidak perlu harus bernadar. Nah, kalau bernadar pun tidak mengapa. Karena itu hanya makruh tapi tidak sampai kepada haram. Nah. Selanjutnya, bismillah, afwan izin bertanya Ustaz. Jika seorang wanita mengajukan khulu namun sampai beberapa bulan juga belum diajukan ke pengadilan karena faktor biaya. Sementara suami istri itu sudah pisah rumah, apakah dalam kondisi seperti ini masing-masing masih terikat hak dan kewajiban? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Diajukan saja belum ke pengadilan, berarti dia masih suami istri yang sah. Kewajibannya, haknya, semuanya masih berlaku. Dia harus memberikan pelayanan kepada suaminya, suami masih memberikan nafkah pada istrinya, sehingga mengapa harus berpisah? Pertanyaannya adalah, kalau khulu itu dari wanita, maka wanita itu mengajukannya ke pengadilan dan keputusannya pada pengadilan. Tayib, berarti khulu itu bukan si istri menceraikan suami. Eh, khulu kamu begitu. Tidak bisa. Lagi pula, sang suami, apakah dia ridho untuk berpisah dengan istrinya padahal dia masih istrinya? Kalau dia memang sudah ingin berpisah, gak usah panjang-panjang, langsung saja ceraikan, selesai. Artinya kalau dia memang tidak ingin bersama istrinya lagi, ceraikan saja. Begitu. Mengapa berpisah tempat dalam keadaan tidak jelas? Khulu belum diajukan, diceraikan pun tidak. Barakallahu fikum. Sehingga saya nasihatkan kepada sang suami untuk memegang, artinya tidak diceraikan, memegang istrinya dan menahannya dan menasehatinya agar dia kembali. Sebab Allah katakan wassulhu khair. As-sulhu khair, untuk berdamai kembali itu lebih baik. Barakallahu fikum. Kalau memang merasa udahlah saya sudah tidak ingin lagi sama dia, biarkan dia khulu. Ya jangan kepanjangan, biarkan dia khulu, kamu ceraikan saja dia, selesai. Saat itu kamu katakan cerai, salah itu saat itu pula jatuh talak dan dihitung iddahnya, selesai. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya untuk anak yang suka berangan-angan tentang sesuatu yang haram seperti berangan-angan lawan jenis. Untuk jawabannya, jazakallahu khairan. Seorang anak yang berangan-angan, kok bisa tahu orang tuanya? Angan-angan itu kan tidak terlihat. Paling tidak berarti dia melihat anaknya sering ngelamun gitu ya. Ngelamun apa kamu? Gitu. Barakallahu fikum. Tidak lain dari dua solusi kalau dia memang sudah saatnya untuk menikah, menikahlah. Mudahkan anakmu untuk menikah. Kalau ternyata dia masih belum mampu, maka hendaklah anjurkan dia untuk berpuasa. Karena puasa itu akan menjadi tameng baginya. Fa innahu lahu wija. Karena Rasulullah SAW menyatakan, ya ma'asyarasyabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-faraj. Wahai para pemuda, kalau kalian sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena itu akan menundukkan pandangan mata dan akan menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Kalau fa'in lam yastata' fa'alaihi bis-shaum, siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu akan menjadi tameng baginya, akan menundukkan syahwatnya, akan mengurangi syahwatnya, dan akan mengurangi tadi angan-angan kosong tadi, ngelamun-ngelamun tadi, insyaallah biidznillah ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, izin bertanya tentang masalah mahar pernikahan, apakah dikatakan berlebihan atau menyelisih sunnah Rasulullah jika ada ikhwan yang memberikan mahar kepada seorang akhwat yang akan dinikahinya berupa emas yang senilai uang di atas 7 juta, sedangkan akhwatnya tidak menentukan mahar apapun, yakni menyerahkan urusannya kepada pihak ikhwannya dengan niat agar tidak membebani. Dan apa sajakah barometer diberkahinya sebuah pernikahan? Atas jawabannya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa iyakum jazakumullahu khairan. Tidak mengapa seorang wanita menyerahkan ketentuan maharnya pada suami, berapa saja terserah begitu. Tidak mengapa. Dan kemudian diberikan emas nilai 7 juta, masya Allah, itu sudah sangat bagus sekali. Dan disebutkan di antara wanita yang terbaik adalah yang paling ringan maharnya. Adapun barometer diberkahinya sebuah pernikahan, maka ini wallahu taala alam, jawabannya akan panjang dan tentunya akan butuhkan majelis tersendiri. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa hukum memakai pewangi pakaian bagi wanita? Pewangi itu barakallahu fikum, walaupun itu dalam cucian, dalam apa ya, sabun dan sebagainya. Jadi yang jadi ukuran adalah apakah tercium oleh orang lain, maksudnya dari jarak yang wajar ya, atau tidak. Sebab hadisnya berkata, barang siapa seorang wanita keluar rumah memakai harum-haruman dan tercium oleh laki-laki, fahiya kada wa kada, maka dia begini dan begitu. Ini menunjukkan kejelekan. Sehingga barakallahu fikum, sekedar agar dia tidak bau busuk atau tidak bau yang tidak sedap, sekedar itu saja, tetapi tidak tercium dari jarak 1 meter misalnya, enggak masalah mudah-mudahan, karena itu tidak tercium oleh orang lain. Tetapi kalau sampai nempel ke kainnya, baru terasa kalau itu adalah harum gitu ya. Itu biasanya kalau yang pewangi-pewangi pakaian, dalam artian untuk setrika atau untuk cucinya, sabunnya, itu biasanya tidak fawahah itu tidak semerbak begitu. Tapi kalau minyak wangi, sudah jelas ya, akan tercium dari jarak yang sekian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, demikian telah kita simak bersama, dan beberapa pertanyaan bisa kita ajukan di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang tidak bisa kita bacakan di kesempatan malam hari ini. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktu dan kesempatan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang antum sampaikan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin insyaallah. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.